Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung di pertemuan ke-19 serial kajian ngaji usul fikih dari dasar yang kita kaji dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas berkaitan tentang satu istilah yang sangat penting di dalam ilmu usul fikih, yaitu al-muawwal atau disebut sebagai ta'wil. Sebelum kita membahas tentang definisi daripada al-muawwal tersebut, kemarin kami menjanjikan akan memberikan contoh terhadap kaedah yang kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu kaidah tentang pengamalan terhadap makna zahir. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa al-amalu bidh-dhahir wajibun illa bidalilin yusrifuhu an dhahirihi. Mengamalkan makna zahir itu wajib kecuali apabila ada dalil lain yang memalingkan suatu dalil dari makna zahir. Karena hadhihi thariqatus salaf, karena inilah metode yang ditempuh oleh para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Contoh pengamalan terhadap makna zahir ini yang paling tampak adalah dalam dalil-dalil yang berkaitan dengan asma'ul sifat. Contohnya seperti Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 27, "Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram." Dan yang tersisa adalah wajah Tuhanmu yang maha agung lagi maha mulia. Maka dalam ayat ini tersebut kata wajah. Ketika kita mendengar kata wajah, maka apa yang dimaksud dengan wajah dalam ayat ini? Maka kita fahami dengan makna zahir, yaitu makna yang paling dekat dalam akal kita. Sehingga dari ayat ini, para salafus salih menetapkan adanya sifat wajah, menetapkan adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan ini diingkari oleh sebagian kaum muslimin. Keyakinan ini diingkari oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga mereka mentakwil kata wajah dalam ayat ini bukan sebagai wajah. Karena kalau kita menetapkan, alasan mereka adalah karena kalau kita menetapkan wajah bagi Allah, maka kita sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Maka jawabannya teman-teman sekalian, ini tidak menetapkan wajah bagi Allah SWT, tidak melazimkan menyamakan Allah dengan sifatnya makhluk. Karena kita tahu bahwa samanya sifat tidak melazimkan samanya hakikat. Allah punya wajah, tapi wajah Allah tidak sama seperti wajah makhluk. Karena Allah sudah mengatakan dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka menetapkan adanya wajah bagi Allah tidak otomatis melazimkan menyamakan Allah dengan wajahnya makhluk, tidak. Karena sesama makhluk saja ada perbedaan mencolok dalam hal wajah. Wajah manusia dengan wajahnya monyet berbeda. Wajahnya monyet dengan wajahnya kuda berbeda. Jangankan satu jenis makhluk dengan makhluk dengan berbeda jenisnya ya. Makhluk yang sama jenis pun banyak perbedaan. Manusia sesama manusia antara si A dan si B. Ya, ada perbedaan wajah. Sama manusia saja ada perbedaan, apalagi makhluk dengan Allah tentu ada perbedaan. Maka makna ayat-ayat yang seperti ini kita maknai dengan makna zahir, itulah metode salaf. Artinya wajah, kita tahu wajah itu secara akal, wajah itu tahu, tapi hakikat wajah Allah kita tidak tahu. Sehingga kalau wajah ini dimaknai misalnya rahmat, wajah di sini dimaknai ridha, maka itu makna yang jauh, itu makna jauh. dan tidak ada dalil yang mengarahkan ke situ kecuali dalil akal yang ditempuh oleh para ahli filsafat, dan itu tidak benar. Ya, contoh yang lain misalnya hadis yang menerangkan tentang turunnya Allah ke langit dunia. Nabi SAW mengatakan yang zilu ilas sama id dunia, Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Maka kita mendengar kata turun, kita akal kita memahami apa itu turun. Ya, turun itu pemahaman yang turun itu lumrahnya turun ya dari atas ke bawah. Ya, maka ketika kita membaca hadis ini memahami, kita fahami dengan makna yang demikian. Artinya kita fahami dengan makna zahir. Kita faham apa itu turun itu kita faham, tidak perlu ditakwil kemana-mana. Adapun yang kita tidak fahami, yang kita tidak tangkap adalah tentang hakikat turunnya Allah, kita tidak tahu. Maka tentang hakikatnya kita katakan wallahu a'lam. Tapi kalau kata yanzil, nazala, yanzilu, turun, itu akal memahami apa itu turun. Akan tetapi tentu tentang hakikat turunnya Allah kita tidak tahu. Ya Allah SWT yang maha tahu. Nah di situ kita kalau dalam masalah hakikat baru kita serahkan kepada Allah. Ya. Tapi kalau dalam masalah pemaknaan zahir, nah kita manusia tahu. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada manusia liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayatnya. Dan tentu saja Al-Quran tidak akan bisa ditadabburi kalau tidak bisa difahami. Dan pemahaman yang dibebankan Allah kepada manusia adalah pemaknaan yang paling dekat, pemaknaan zahir. Karena kalau seandainya yang dimaksudkan itu makna yang jauh, tentu Allah akan jelaskan. Sehingga tidak bisa difahami oleh akal, dibayangkan oleh akal, turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk, sehingga seorang kebingungan nanti kalau sepertiga malamnya di Indonesia, lagi sepertiga malam di Indonesia, berarti di Amerika lagi enggak sepertiga malam, ya, mungkin di siang hari, nanti di Saudi, di sini sepertiga malam, di Saudi baru salat isya misalnya. Kalau gitu Allah selalu di langit dunia. Nah, yang seperti ini tidak yang seperti ini terlalu jauh memahami. Atau yang seperti ini bukan ruang akal kita. Nah, kalau orang memahami seperti itu tadi kenapa orang bisa memahami seperti itu tadi sehingga menghasilkan kebingungan? Karena dia membayangkan turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk, padahal turunnya Tuhan tidak seperti turunnya makhluk. Ini kan? Makhluk saja dalam turun, bagaimana teknisnya dia turun di atas ke bawah, atau mungkin tentang makna sifat turun bagi makhluk saja berbeda-beda, apalagi antara makhluk dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Ya, jadi kita mengimani hadis ini, hadis sahih. Dengan turunnya Allahnya hadisnya sahih, kalau enggak salah riwayat Muslim. Setiap sepertiga malam terakhir Allah turun. Siapa yang minta kepada aku akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun kepada aku akan aku ampuni. Nah, kita imani hadis ini. Kita imani makna zahir turun itu seperti itu, tapi tentang hakikat turunnya Allah maka kita serahkan kepada Allah. Ini contoh ya penerapan kaidah tersebut. Dan kaidah ini yaitu kaidah tentang wajibnya mengamalkan makna zahir sampai ada dalil yang memalingkannya dari makna zahir. Ini juga berlaku tidak hanya dalam masalah akidah saja ya, dalam masalah nusus al-ilmiyah. Namanya disilahkan dengan nusus ilmiyah, itu dalil-dalil yang berbicara tentang iman, tentang akidah ya, tentang perkara gaib. Tapi juga berlaku kaidah ini pada nusus al-amaliyah. Dalil-dalil yang berbicara tentang amal ibadah ya, amalan badan. Seperti tentang sholat, tentang nikah, ya, tentang zakat, dan sebagainya. Baik, kemudian li'anna hadhihi thariqatu salaf, karena ini metode salaf, wa li'annahu ahwat, ya, alasannya mengapa kita mengamalkan makna zahir, yakni kita memahami dalil itu sesuai dengan makna zahirnya, karena pertama tadi alasannya kata penulis, itulah metodenya para salaf. Makanya tidak ada riwayat para sahabat atau tabi'in, tabi'ut tabi'in atau para imam madhab kebingungan dalam memahami misalnya ayat tentang nuzul tadi, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, tidak ada. Karena mereka tidak memaksakan akal mereka masuk ke ruang tersebut. Karena kalau sudah bicara hakikat, sifat Allah, nah itu adalah ilmu yang Allah sembunyikan. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi bukan berarti manusia enggak boleh faham apa itu turun, enggak boleh faham apa itu wajah, sehingga ditakwil, takwil. Tidak seperti itu. Ya. Alasan pertama itu tariqatus salaf. Yang kedua li'annahu ahwab. Karena memahami dalil sebagaimana makna zahirnya itu lebih hati-hati, itu jalan aman. Kemudian wa abra'u lidzimmah. Alasan yang ketiga itu lebih itu lebih memudahkan manusia untuk melaksanakan kewajiban dia dalam memahami ayat atau dalam memahami wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika di hari kiamat misalnya dia memahami nuzul itu sebagaimana makna nuzul dalam bahasa Arab, turun itu sebagaimana makna turun dalam bahasa Arab, demikian juga wajah dia fahami dengan sebagaimana wajah yang dimaksudkan dalam bahasa Arab, yaitu wajah ma'ruf. Tapi kan wajah tentang hakikatnya wajah kan tidak tahu. Nanti ketika ditanya, kenapa kamu memahami seperti ini ayat tentang wajah itu, demikian juga hadis tentang turun itu, maka dia katakan bahwasanya firmanmu ya Allah bahasa Arab, sabda nabimu juga bahasa Arab, dan engkau telah berfirman dalam kitabmu yang mulia bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini menggunakan sebagai kitab yang berbahasa Arab, maka saya fahami sebagaimana makna yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Maka dia telah memiliki hujjah di hadapan Allah SWT. Itu adalah metode yang fitri, yang fitrah, ya. Makna yang terdekat. Tapi kalau seorang mentakwilnya dengan takwil yang bermacam-macam tanpa dalil, tidak juga dalil secara bahasa, tidak juga dalil secara syar'i, ya ini bahasa ini maksudnya bahasa Arab, maka dia tidak memiliki hujjah di hadapan Allah. Ini yang dimaksud dengan abra' lidzimmah. Lebih menunaikan kewajiban seorang hamba dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Hu aqwa fit ta'abbud wal inqiyad, dan lebih menunjukkan penghambaan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Baik, sekarang kita lanjutkan teman-teman kepada pengertian mu'awwal. Secara bahasa, mu'awwal adalah minal awli wa huwa rujuk. Dari kata awl, artinya kembali. Wastilahan ma humila lafzuhu alal ma'nal marjuh. Dalil yang dimaknai dengan makna marjuh. Sebuah dalil yang dimaknai dengan makna yang marjuh. Sehingga mu'awwal ini kebalikannya zahir. Makanya di dalam kitab-kitab usul fikih, mu'awwal ini sering disandingkan dengan zahir, ya. Dijadikan satu bab, ya. Mu'awwal dan zahir. Karena mu'awwal itu kebalikannya zahir. Sehingga akan memudahkan para penuntut ilmu dalam memahaminya. Ya, karena biasanya kalau kita tahu lawan kebalikannya, kita akan paham hakikat suatu pengetahuan, ya. Misalnya kalau ditanya apa itu hitam? Oh, hitam itu kebalikannya putih. Ditanya apa itu gelap? Gelap itu kebalikannya terang, kan? Apa itu zahir? Oh, zahir itu kebalikannya mu'awwal. Ya, kata pepatah bahasa Arab, wa bididdiha tatabayyanal asya'u. Dengan mengetahui lawannya, maka akan jelas sesuatu hal itu. Jadi kalau zahir itu adalah makna yang kuat. Ya, kalau zahir itu menyimpulkan, memahami dalil dengan makna yang kuat. Makna yang kuat, maksudnya makna kuat itu bagaimana? Makna yang paling dekat difahami oleh akal manusia. Itu zahir, ya. Tapi kalau mu'awwal itu makna jauh. memahami sebuah dalil dengan makna yang jauh. Artinya jauh itu bagaimana? Maksudnya jauh itu maksudnya tidak langsung ditangkap oleh akal manusia. Mungkin butuh berpikir, butuh merenung ya, untuk bisa difahami atau bisa dirasakan oleh akal manusia bahwasanya ini jauh makna itu. Jadi dalam sebuah redaksi itu ada dua macam. Maksudnya ini redaksi yang multi tafsir. Ya. Dalil-dalil yang multi tafsir. Mengandung banyak makna. Nah, dari makna-makna yang ada itu kalau disimpulkan ada dua jenisnya. Yang satu makna rajih. Kemudian yang kedua makna marjuh. Ketika kita menarik kesimpulan dari dalil itu dengan makna yang rajih, yaitu makna yang kuat, maka itu kita memahami, itu namanya zahir. Itu kita memahami dalil dengan makna zahir. Tapi ketika kita memahami sebuah dalil dengan makna yang jauh, maka ini disebut sebagai memahami dalil dengan makna mu'awwal. Mu'awwal itu jadi nama untuk sebuah makna. Zahir itu juga istilah atau nama untuk sebuah makna. Makna kuat itu zahir, makna lemah itu marju. Kalau prosesnya disebut sebagai ta'wil. Proses memahami dalil dengan makna yang jauh, itu disebut ta'wil. Ya. Kemudian penulis mengatakan, wa kharaja biqaulina 'alal ma'nal marjuh. Dengan definisi yang tersebut, yaitu memahami dalil sesuai dengan makna yang lemah, dengan definisi ini akan terbedakan antara mu'awwal dengan nas dan zahir. Karena kalau nas itu dalil yang hanya memiliki satu makna. Ya. Tidak ada, tidak multi tafsir, itu nas. Zahir, kalau zahir memaknai dalil dengan makna yang kuat atau makna rajih. Wa amma an-nasu fa li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Adapun nas, kenapa dikatakan dikatakan bahwa definisi tersebut untuk membedakan mu'awal dengan nas, karena nas itu dalil yang tidak memiliki kemungkinan makna kecuali hanya satu. Jadi tidak multi tafsir, maknanya satu, itu disebut nas. Wa amma adh-dhahir, adapun dhahir, fa innahu mahmulun 'alal ma'na ar-rajih, adalah makna yang kuat yang terkandung di dalam redaksi atau dalam dalil. Ya. Baik. Teman-teman yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat tersebut oleh kami tentang istilah ta'wil. Seringkali kita mendengar istilah ini ya. Terutama dalam kajian-kajian akidah, itu ta'wil. Nah, perlu kita perdalam lagi tentang pembahasan makna ta'wil ini. Karena pembahasan ini berkaitan erat dengan pembahasan al-mu'awwal ini. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa ta'wil itu memiliki berbagai macam jenis ya. Ta'wil itu memiliki berbagai macam makna. Berbagai macam makna. Yang pertama, ta'wil itu maksudnya tafsir. Ta'wil itu maksudnya tafsir. Kemudian yang kedua, ta'wil itu maksudnya adalah ma'alus syai', yaitu ujung dari sesuatu. Ma'alus syai', tempat kembalinya sesuatu atau ujung dari sesuatu. Maksudnya sesuatu itu apa? Ya, sesuatu itu kalau dia berupa kabar, ya, berupa kalimat kabar, berarti ujungnya adalah terlaksananya kabar tersebut. Ya, berupa kabar, berarti ujungnya terrealisasinya kabar tersebut. Kalau itu berupa tuntutan, ya, bukan kabar berita, itu kalimat tuntutan, berita bisa berupa perintah ataupun bisa berupa larangan, maka ujungnya atau finishnya adalah terlaksananya perintah atau terjauhinya larangan tersebut. Ini makna yang kedua. Ya, contoh misalnya hadis yang menunjukkan takwil yang dimaknai tafsir adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah terucap untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia pernah mendoakan, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas perkara agama ini. Fahamkanlah dia agama Islam dan ajarkanlah takwil untuknya. Yang dimaksud takwil di sini adalah tafsir. Dan ajarkanlah tafsir untuk beliau. Contoh yang lain juga dalam surat Yusuf, ya, kisah Nabi Yusuf. Allah mengatakan, "Hadza nabbina bi ta'wilih. Ya, inna naraka minal muhsinin." Permintaan penghuni penjara kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpi mereka. Mereka mengatakan, "Nabbina bi ta'wilih." Kabarkanlah tentang takwil mimpi itu. Maka takwil di sini maksudnya tafsir. Takwil di sini sebagai disebut sebagai tafsir. Contoh yang lain misalnya ungkapan yang sering kali dipakai oleh banyak para ahli tafsir dalam kitab-kitab mereka. Ya, contohnya misalnya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Ya, sering kali mengungkapkan ya, contohnya seperti firman Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dijuluki sebagai Imamul Mufassirin ya, para pemimpinnya ahli tafsir. Sering kali mengungkapkan dengan kata-kata ketika menafsirkan ayat-ayat itu sering mengungkapkan dengan istilah ta'wilu qawluhu ta'wilu qawlihi ta'ala al-qawlu fit ta'wili qawlihi ta'ala ya, penjelasan terhadap tafsir ya, ta'wil firman Allah SWT lalu beliau sebutkan tafsirnya. Maka ta'wil di sini maknanya bukan ta'wil yang kita bahas dalam bab ini, itu ta'wil sebagai sinonim tafsir. Karena kalau tafsir itu lebih umum ya daripada takwil ya yang kita bahas dalam bab ini. Ya, kalau tafsir itu bisa menyimpulkan mengambil makna yang sinonim ya kan, yang sepadan, atau bisa mengambil makna yang kuat juga bisa. Atau bisa juga tafsir itu berupa memaknai suatu dalil dengan makna jauh tapi dengan dalil yang sahih kan, bisa itu tafsir. Jadi tafsir bermacam-macam. Ya lebih cakupannya lebih luas daripada takwil yang kita singgung dalam bab ini. Jadi ungkapan-ungkapan tadi maksudnya takwil ya. Maksudnya tafsir. Kemudian yang kedua takwil bimakna ma'alus syai. Ya tadi takwil yang contoh takwil yang bermakna finish ataupun ujung dari sesuatu. Kalau kabar itu berupa terrealisasinya kabar, kalau sesuatu itu maksudnya adalah tuntutan atau berupa perintah dan larangan, maka finishnya atau ujungnya berupa terlaksananya perintah dan terjauhinya larangan tersebut. Ya contohnya misalnya Allah mengatakan hal yang dzuruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka menunggu kecuali takwilnya. Ya maksudnya takwilnya di sini apa? Ya, wuku'u ma akhbaru bihi. Kata para ulama. Maksudnya adalah terjadinya apa yang dikabarkan kepada mereka. Yaitu hari di mana akan diazabnya orang-orang musyrik di neraka. Ya. Hal yang turuna illa ta'wilah. Yang mereka tunggu kecuali, tidak ada yang mereka tunggu kecuali terjadinya apa yang diancamkan kepada mereka. Takwil gitu ya. Yang dikabarkan apa tentang neraka. Berarti takwil di sini maksudnya adalah terrealisasinya, terjadinya kabar-kabar tersebut. Nah, ini takwil yang bermakna ujung dari sesuatu. Nah, kemudian contohnya dalam masalah takwil yang tadi takwil berupa ma'alus syai ya, ujung dari sesuatu atau finish dari sesuatu. Kalau kabar tadi sudah kita contohkan hal yang dzuruna illa ta'wilah. Kemudian contoh yang berupa tolab ya, berupa kalimat tuntutan, kalimat perintah. Bisa perintah melakukan pekerjaan berarti al-amr atau perintah. Bisa perintah menjauhi tindakan berarti an-nahyu atau larangan. Contohnya misalnya para ulama itu sering mengatakan ketika seorang menjalankan sebuah ayat bahwa hadzal fulan yata'awwalu hadhil ayah, orang ini sedang mentakwil ayat ini. Ya, contohnya misalnya ungkapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat, Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Nasr ya. Wa aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan ketika Anda telah melihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah, menyebut nama Tuhanmu dan beristighfarlah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ayat ini sebagai doa di dalam salatnya, di dalam sujudnya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dan maha terpuji Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Lalu Ibunda Aisyah mengatakan yata'awwalul Qur'an. Beliau mentakwil Al-Qur'an. Maksudnya adalah mengamalkan Al-Qur'an. Kalimat yang tersebut di dalam hadis ini adalah berupa kalimat kalimat tindakan, kalimat perbuatan. Berupa kalimat perintah. Sehingga istilah takwil yang termaktub dalam kalimat tersebut dimaknai ujung dari perintah adalah melaksanakan. Ya, ta'awwalul Qur'an, sehingga beliau menjalankan, beliau melaksanakan perintah dalam Al-Qur'an. Contoh yang lain misalnya ketika seseorang digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan cantik, tidak ada yang melihatnya, lalu kemudian dia mencoba untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk menjauh dari dosa tersebut, lalu kemudian dia ingat firman Allah wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Maka orang seperti ini kita katakan apa? Yata'awwalu qaulallahi ta'ala wala taqrabuz zina. Dia sedang mentakwil ayat Allah wala taqrabuz zina. Maksudnya dia sedang mengamalkan firman Allah wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Nah, ini makna yang kedua ya untuk takwil tadi. Nah, dua makna ini dikenal oleh para salaf. Ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi awal Islam, mereka mengenal yang disebut takwil itu seperti itu, yaitu tafsir atau ma'alu syai. Lalu kemudian ada muncul pemaknaan yang ketiga. Pemaknaan yang ketiga itu yang kita bahas dalam bab ini. Ya, memaknai dalil dengan makna yang lemah. Memaknai dalil dengan makna yang lemah. Nah, ini sebenarnya istilah takwil yang seperti ini, pengertiannya itu istilah yang baru dalam dunia Islam. Sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Taimiyah bahwa istilah seperti ini al-ihdath ya, termasuk perkara baru. Yang dari metode takwil yang seperti ini pemahamannya memunculkan banyak sekali kerusakan di dalam agama kita ini. Banyak sekali kesesatan ya yang sebabnya adalah karena mereka memahami ayat atau dalil dengan metode takwil yang tidak sesuai prosedur. Pokoknya kalau dia melihat ayat, demikian juga hadis, yang menurut logikanya kalau difahami dengan makna zahir tidak cocok, gak pantas. Mungkin bukan logika ya, lebih pantasnya perasaan. Dengan perasaannya dia mengatakan bahwa ini tidak cocok, ini tidak pantas, ini gak relevan. Sehingga kemudian dia ambil makna yang jauh. Yang penting masih makna tersebut selama masih terkandung dalam redaksi itu kita ambil, walaupun jauh. Dalilnya apa? Dalilnya perasaan. Bukan dalil ilmiah, bukan dalil Al-Quran, hadis, ya, ataupun pemahaman para sahabat. Nah, dari sinilah muncullah banyak kesesatan dalam dunia Islam. Ya, makanya istilah takwil ini, takwil yang kita bahas dalam kesempatan kali ini, sharful lafzi an ma'na al-raja ila ma'na al-marjuh, memaknai lafaz dalil dari makna yang jauh ke makna yang dari makna yang dekat ke makna yang jauh. Ini adalah istilah yang baru muncul akhir-akhir. Artinya akhir-akhir itu setelah berakhirnya masa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kan tetapi, para teman-teman yang diberikan Allah, istilah ini sudah populer di tengah kaum muslimin. Sudah populer di tengah kaum muslimin dan tidak mungkin dihilangkan. Maka mengingat ini sudah populer, mau tidak mau kita harus menceburkan diri kita ke ruang tersebut. Ya. Dengan tujuan untuk mewarnai ruang tersebut dengan warna yang baik. Untuk menjelaskan yang hak di situ. Karena kalau kita tidak juga nimbrung dalam pembahasan takwil, para ahli sunnah, para ulama tidak nimbung dalam pemahaman takwil, maka takwil ini akan diembat semuanya oleh para ahlud dolal, ya, para kelompok-kelompok sesat. Makanya orang yang para ahlus sunnah, para pembawa kebenaran harus masuk ke situ untuk meluruskan pemahaman takwil yang benar itu bagaimana. Karena istilah ini sudah populer di dunia Islam. Makanya oleh para ulama juga dimasukkan dalam kitab-kitab mereka. Walaupun ini sesuatu perkara yang muhdats, ya, istilah ini istilah yang muhdats, istilah yang baru. Takwil yang kita maknai seperti ini adalah takwil yang pemahamannya para ulama akhir-akhir, bukan pemahaman para sahabat, bukan yang difahami para sahabat. Tapi kita harus nimbrung di situ untuk meluruskan takwil yang benar itu bagaimana. Ya. Baik. Makanya para ulama kita menjelaskan, ya, bahwa takwil itu ada dua macam. Dia mengatakan di sini wa ta'wilu qisman, takwil ada dua macam. Sahihun maqbulun wa fasidun mardud. Ada takwil yang sahih dan bisa diterima, yang kedua takwil yang rusak tertolak. Fasahihu takwil yang sahih, contohnya takwil yang sahih maksudnya ma dalla alaihi dalilun sahih. Adalah takwil yang didukung oleh dalil yang sahih. Kata'wili qawlihi ta'ala was'alil qaryah. Seperti takwil terhadap firman Allah was'alil qaryah. Bertanyalah kamu kepada kampung itu. Kalimat dalam ayat ini diartikan, ditakwil dengan makna was'al ahlal qaryah. Silakan bertanya kepada penduduk desa tersebut. Jadi ada tambahan kata-kata ahlul qaryah. Penduduk desa tersebut, maksudnya ayat itu was'alil qaryah, tanyalah ke kampung itu, maksudnya bukan tanya kepada kampung itu berupa bangunan, pepohonan, sawahnya, tanya ke sawahnya, tanya ke rerumputan yang ada di kampung itu, tanya ke rumah-rumahnya, tembok-temboknya, bukan itu. Tapi maksudnya tanya kepada orang yang meninggali kampung itu. Ini contoh takwil yang benar. Ya, kalau ini benar, kenapa? Li'annal qarinata nafsuha la yumkinu tawjihu su'al ilaiha. Karena ada indikasi yang menunjukkan bahwa tidak mungkin manusia bertanya kepada, maksudnya qaryah di sini adalah bangunannya, ya, atau tamannya. Sehingga indikasi yang paling kuat berupa indikasi logika itu menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan qaryah di situ penghuninya, ya. Yang bisa ditanya adalah penghuninya, bukan hewan yang tinggal di situ, bukan bangunan, bukan pepohonan, tapi adalah penghuni tersebut, yang maksudnya manusia, ya, penduduknya manusia. Ini takwil yang benar, ya. Baik, kemudian contoh yang lain, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang hadis qudsi yang berisi motivasi menjenguk orang sakit. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Maridtu falam ta'udni." Ya, aku sakit tapi engkau tidak, kalian tidak menjengukku. Ini firman Allah yang diungkapkan. Kata Allah SWT dalam diskusi, aku sakit sementara kamu tidak menjengukku. Ini kalau kita fahami makna zahir, berarti Allah sakit. Nah, ya. Maka Allah maha suci dari, sementara Allah itu maha suci dari sifat-sifat yang mengandung aib. Masa Allah sakit? Enggak mungkin Allah sakit. Masa Tuhan sakit? Ini fitrah manusia, logika bersih manusia tidak bisa menerima ini. Apakah sehingga hadis ini mungkin enggak kalau ditakwil? Mungkin, karena ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis Nabi yang lain, ya. Mungkin bisa, kalau enggak salah kelanjutan hadis ini, ya, yang mengatakan bahwa man adan li waliyan faqad adzantuhu biharbin. Siapa yang mengganggu waliku maka dia telah mengajak aku perang. Lalu kemudian di hadis ini Allah berfirman, maridtu falam ta'utni, aku sakit sementara kamu tidak menjengukku. Kemudian di, ya, ini maksudnya adalah wali Allah SWT ketika disakiti maka itu sama saja menjadikan Allah itu murka. Di kelanjutan hadis ini juga disebutkan dalil takwilnya, ya, bahwa Allah berfirman apa namanya, maridu 'abdi falam ta'udhu, ya, kalau enggak salah seperti itu. Apa maksudnya? Sahabat bertanya, maksudnya bagaimana? Allah itu sakit, Tuhan itu sakit. Maksudnya adalah hambaku sakit, kata Allah, sementara kamu tidak menjengukku. Nah, ini maksudnya seperti itu. Sehingga ini bisa ditakwil. Oh, jadi maksudnya marid tulis ini maridu 'abdi, ya kan? Maridu 'abdi min 'abdun min 'ibadillah. Yang sakit adalah salah seorang dari hamba-hamba Allah sementara kalian tidak menjenguknya. Ini bisa ditakwil karena ada dalilnya. Dalilnya apa? Ini lanjut di hadis. Dalilnya adalah kalimat yang ada dalam hadis yang sama, ya, di kelanjutan hadis. Ini bisa ditakwil kalau ada dalil yang sahih. Kemudian yang kedua, wal fasidu ma laisa alaihi dalilun sahih. Takwil yang fasid atau yang rusak adalah takwil yang tidak didasari dalil yang sahih. Jadi ketika membaca ayat ataupun hadis yang tidak sesuai dengan perasaannya lalu kemudian dia takwil sekonyong-konyong tanpa mengikuti aturan, tanpa dengan apa aturannya itu, yaitu dalil yang sahih. Nah, yang seperti takwil yang salah inilah takwil yang ditempuh oleh para ahli filsafat, oleh para ahli filsafat, kelompok-kelompok yang tersesat. Ya, di takwil yang fasid itu seperti itu. Ya, contohnya banyak, ya, seperti dalam kasus nuzul tadi. Maksudnya nuzul tadi turun Allah itu maksudnya turun rahmatnya Allah. Ditakwil ke situ. Padahal tidak ada dalil yang mendukung hal tersebut. Ya. Kemudian tentang arsy Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa di sini dimaknai menguasai. Ya. Al-istila, ya, maksudnya menguasai arsy, ya, bukan di atasnya arsy. Ini juga takwil yang keliru karena tidak ada dalil yang mendukung pemaknaan tersebut. Itu makna yang jauh. Kalau kata para ulama, istiwa bermakna al-istila itu kalau ada kata-kata ala, ya, istiwa u'ala. Itu baru bisa menguasai maknanya. Atau sifat istiwa yang disematkan kepada makhluk yang sebelumnya kalah jadi menang. Nah, itu bisa menguasai istiwa. Tapi kalau Allah kan maha menang terus. Gak mungkin Allah bisa dikalahkan. Allah maha menang. Kemudian kalau dimaknai seperti itu, berarti ini sama saja menetapkan sifat aib kepada Allah. Karena kalau istiwa dimaknai menguasai itu, dalam bahasa Arab itu berlaku untuk orang yang sebelumnya pernah kalah terus dia menang. Nah, ini sehingga pemahaman istilah itu tidak benar. Secara tidak ada dalil secara bahasa, tidak ada secara dalil secara bahasa tidak ada. Dalil secara syar'i tidak ada, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Istilah tidak bisa dijadikan acuan makna. Ya, maknanya apa? Istiwa, istiwa dalam bahasa Arab makna zahirnya al-ulu, ya, maha tinggi, di atas arsy. Allah itu berada di atas arsy, tapi Allah itu tidak membutuhkan arsy. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Allah Maha Kaya. Ketika antum